Berbeda itu biasa, bukan masalah. Yang jadi masalah kalau perbedaan itu dibenturkan, itu malapetaka. Padahal perbedaan itu indah, itu adalah anugerah. Bayangkan kalau semua kita adalah pria, dunia mau jadi apa? Pernikahan dan keluarga tak akan dikenal di sana. Atau serta-merta kita menjadi semuanya wanita, menyedihkan. Kebosanan tak terbilang. Itu akan terjadi dalam kehidupan. Pria wanita itu berbeda. Disitulah justru bisa tumbuh cinta. Di perbedaan saling mengisi, saling melengkapi, berlatih diri. Untuk bersama, dua menjadi satu. Oleh karena itu, kebersamaan akan terasa luar biasa jika perbedaan disyukuri dan diisi dengan cara yang bertanggung jawab. Jika perbedaan dibenturkan, itu hanyalah kebodohan dan hanya terjadi di lingkup hutan, di mana perbedaan menjadi malapetaka, saling memangsa satu dengan lainnya. Raja hutan menjadi rajanya, mengobrak-abrik semuanya. Ya, karena binatang tak mampu menghargai perbedaan. Mari belajar menjadi manusia yang sesungguhnya, menghargai perbedaan dan menunjukkan kualitas kehidupan, kemanusiaan. Ingat, bersama sekalipun berbeda, itu indah. Itu anugerah yang harus disyukuri dan disikapi dengan bijaksana. Ayo, jangan menjadi kacau hanya karena perbedaan yang ada. Buktikan, kita manusia suka perbedaan dan mengharmonisasikannya. Bersama saya, Bigman Sirait.